mata ini untuk menatap wajahmu, mendengar namamu, kini ku tak sudi lagi. Sudah aku haramkan cintamu di hatiku, walau kau bersujud memohon maaf padaku. Pintu hati ini tak sedikit pun terbuka untukmu, tertutup bagimu. Percuma, percuma engkau datang padaku. Jangankan mata ini untuk menatap wajahmu, mendengar namamu kini ku tak sudi lagi. Kini ku tak sudi lagi.